bahkan dia keluar dari al-imamah dan matinya mati jahiliyah sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, demikian pula yang menguatkan hal ini adalah ijma'. Ijma'nya para ulama tentang wajibnya imamah sebagaimana yang telah disebutkan. Dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat ketika mereka mengangkat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menjadi khalifah. Kapan mereka mengurusi masalah imamah ini? Setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka lebih mementingkan urusan al-imamah, mengangkat seorang menjadi pemimpin sebagai pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mengurus jenazahnya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Dan itu disebutkan dalam beberapa riwayat, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal, waktu itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu berada di sebuah tempat namanya Al-Sanh. Ya, salah seorang perawi menjelaskan itu di daerah Al-Aliyah yang ada di Madinah pada waktu itu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka Umar bin Khattab teriak-teriak. Beliau mengatakan, "Wallahi ma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, Rasulullah tidak meninggal. Demi Allah, Rasulullah tidak meninggal." Lalu kemudian Umar mengatakan, "Wallahi ma kana yaqau fi nafsi illa dhal." Demi Allah, pada waktu itu tidak ada yang melekat pada diriku kecuali itu, bahwa Rasulullah tidak mungkin mati. وَلَيَبْعَثَنَّ اللَّهُ فَلْيَسْتَعَنَّ أَيْدِ رِجَالٍ وَأَرْجُلًا. Ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memutus seseorang yang akan memotong tangan-tangan orang-orang itu dan kaki-kaki mereka yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mati. Beliau sempat mengintai. Ya, maka datanglah Abu Bakar Siddiq. Beliau datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggal. Lalu beliau mencium dahi Nabi alaihi salam. Lalu kemudian Abu Bakar mengatakan, "Bi abi anta wa ummi tahayyan wa mayyitan." Engkau tetap dalam keadaan baik, hidupmu dan matimu dalam keadaan baik. Wallazi nafsi bi yadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, la yudhiqannaka Allahu al-mautatayn abada. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menjadikan engkau merasakan kematian dua kali. Setelah itu keluarlah Abu Bakar Siddiq. Lalu dia mendatangi Abu Bakar, Umar bin Khattab. Lalu dia mengatakan, "Ayyuhal harifu 'ala al-Islam." Wahai orang yang bersumpah, hati-hati kamu dengan ucapan. Abu Bakar menegur Umar bin Khattab. Maka ketika Abu Bakar berbicara, duduklah Umar bin Khattab. Lalu Abu Bakar Siddiq pun memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau mengatakan, "Ala man kana ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Ketahuilah, siapa yang hendak menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Muhammad itu telah meninggal. Dan siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah itu Maha Hidup dan dia tidaklah mati. Lalu setelah itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala membaca firman Allah, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Sesungguhnya engkau mati dan sesungguhnya mereka pun akan mati pula. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa ma Muhammad illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu syakirin." Tidaklah Muhammad itu melainkan beliau seorang rasul sebagaimana telah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Apakah ketika beliau mati, apakah beliau terbunuh, kalian kemudian murtad dari agama Allah subhanahu wa ta'ala? Barang siapa yang murtad dari agamanya, itu tidak akan memudaratkan Allah sedikit pun, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas orang-orang yang senantiasa bersyukur. Maka ketika mendengarkan ayat-ayat yang dibaca oleh Abu Bakar Siddiq, maka kaum muslimin pun menangis pada saat itu. Lalu setelah itu berkumpullah orang-orang Ansar bersama dengan Sa'ad bin Ubadah di Saqifah Bani Sa'idah. Nah, Sa'ad bin Ubadah termasuk di antara pemimpin dari kaum Ansar. Lalu berkumpullah mereka di Saqifah Bani Sa'idah. Lalu mereka, orang-orang Ansar ini mengatakan, minna amin wa minkum amin. Kami punya amin sendiri, kalian juga punya amin sendiri. Pada awalnya, sebagian mereka menggagaskan, dari Ansar punya amin, Muhajir juga punya amin sendiri. Akhirnya, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala, Umar bin Khattab, Ubaidah bin Jarrah mendatangi mereka. Maka Umar pun berbicara. Beliau sempat menyampaikan beberapa hal. Ketika Umar berbicara, Abu Bakar Siddiq mendiamkan Umar. Dan termasuk di antara yang dikatakan oleh Umar pada waktu itu, beliau mengatakan, Wallahi ma aradtu bidzalika illa an qad hajjatu kalaman qad a'jabani khashitu an la yablughahu Abu Bakr. Demi Allah, aku tidak menghendaki dari apa yang ucapkan ini, melainkan aku telah mempersiapkan sebuah ucapan yang senang bagi aku untuk menyampaikannya. Yang aku khawatir jangan sampai ucapan ini tidak sampai kepada Abu Bakar. Lalu Abu Bakar pun bercerita. Abu Bakar yang berbicara setelah itu, naam, maka beliau pun menyampaikan kalimat-kalimat yang sangat agung sekali. Dan di antara yang beliau sampaikan, beliau mengatakan, nahnul umara wa antumul wuzara. Kami adalah al-umara, yani muhajirin, sedangkan kalian ansar adalah al-wuzara, adalah para pendamping-pendamping. Para Hubbab bin Mudhir berkata, Hubbab, wallah la nas'al minna amin fikum. Demi Allah, kami tidak mau itu. Dari kami ada pemimpin amir, dari kami juga amir. Qala Abu Bakar, la, tidak, walakinna al-umara wa antumul wuzara. Akan tetapi dari kami al-umara, dari kalian wuzara. Hubaul Arab darat wa arabu manzada. Sebab al-muhajirun, mereka adalah orang-orang Arab yang pertengahan, dan nasab-nasab mereka yang lebih baik. Mereka dari Quraisy. Akhirnya mereka pun pada waktu itu sepakat. Mereka akhirnya membaiat Umar dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Maka berkatalah Umar radhiyallahu ta'ala, "Ba'du ba'iruka anta." Ya. Umar menolak setelah itu, dan beliau mengatakan, "Kami yang membaiat engkau," yakni Abu Bakar Siddiq. "Fa anta sayyiduna wa khairuna wa ahabbu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Engkau adalah sayyid pemimpin kami, dan yang terbaik dari kami, dan yang paling dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar mengambil tangannya Abu Bakar Siddiq, beliau pun membaiat Abu Bakar Siddiq, dan yang lainnya pun mengikuti apa yang dilakukan oleh Umar. Ya, ini kaum Ansar juga mengikuti, dan mereka semuanya membaiat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Al-Haythami menjelaskan hal ini, beliau mengatakan, "I'lam anna sahabata ridwanullahi alaihim ajma'u ala anna nasb al-iman ba'da inqirab zaman an-nubuwwati wajib." Ketahuilah bahwa para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka sepakat bahwa mengangkat iman setelah berakhirnya zaman kenabian adalah wajib. "Bal ja'aluhu ahamma al-wajibat haitsu ishtaghalu bihi 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Bahkan mereka menjadikan ini yang lebih penting dari perkara-perkara kewajiban yang lainnya. Sampai-sampai mereka itu tersibukkan dari memakamkan dan menguburkan Rasulullah SAW. Yang paling utama mereka urus terlebih dahulu dalam masalah al-imam. Ya, masalah kepemimpinan. Baru setelah itu, setelah kaum muslimin yang mereka lihatkan ahlul hal wal aqdi, mereka sepakat untuk memilih Abu Bakar Siddiq, maka kaum muslimin pun mengikuti apa yang telah menjadi kesepakatan mereka. Apa yang dikisahkan oleh sebagian mereka dari kalangan Syiah yang memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan sejarah, bahwa ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu diangkat menjadi khalifah, maka Ahlul Bait tidak setuju. Sampai-sampai Umar mengutus pasukan untuk mendatangi rumahnya Fatimah dan mengancam, wahai kalian Ahlul Bait, apabila kalian tidak keluar untuk membaiat Abu Bakar Siddiq, kami akan membakar rumah ini. Katanya begitu. Nah, lalu terpaksa, dengan terpaksa Ali bin Abi Thalib membaiat. Nah, dan yang lainnya juga. Ini adalah kisah yang batil, palsu, yang dikarang-karang oleh mereka. Nah, dan kadang-kadang di antara mereka ada yang menyandarkan kemungkinan itu kepada tarikh At-Tabari. Perlu diketahui bahwa At-Tabari itu ada dua. Ada At-Tabari Ibn Jarir, seorang Sunni dari Ahlu Sunnah. Ada At-Tabari dari versi Syiah. Nah, dan mereka juga punya kitab sejarah palsu yang mendiskreditkan banyak dari kalangan para sahabat Ridwanullahi alaihim ajma'in. Nah, maka dari sini menjelaskan kepada kita bahwa para sahabat sepakat mengurusi masalah al-imamah untuk kemudian menegakkan ada yang menjadi penguasa, itu jauh lebih penting agar kemudian mereka mampu untuk mengatur kehidupan masyarakat, kehidupan kaum muslimin. Ya, bayangkan kondisi pada saat itu meninggalnya Rasulullah SAW, ada pasukan yang hendak dikirim Rasulullah, akhirnya tertahan. Sebagian mereka mendengarkan kematian Rasulullah SAW, murtad, keluar dari Islam. Belum lagi sebagian mereka yang enggan membayar zakat, menyangka kalau bayar zakat itu hanya di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibutuhkan ada yang memimpin mereka, sehingga ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menjadi seorang pemimpin khalifah, maka beliau pun mengatur kehidupan kaum muslimin, melanjutkan pasukan yang hendak diutus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian memerangi orang-orang murtad, memerangi para pengikut Musaylimah Kadzdzab yang mengaku sebagai nabi, dan memerangi orang-orang yang enggan untuk membayar zakat. Inilah yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, la budda lillahi min imarah barratan kanat aw fajirah. Harus manusia itu punya kepemimpinan, harus ada imarah. Apakah pemimpin itu baik ataukah fajir ataukah zalim? Di antara mereka ada yang mengatakan, wahai amirul mu'minin, hadhihi al-barra qad arafnaha wa ma balul fajira. Wahai amirul mu'minin, kalau yang baik kami telah mengetahui, lalu bagaimana dengan pemimpin yang zalim, yang fajir? Kata beliau, yuqamu bihal hudud wa ta'malu bihal subul wa yujahadu bihal adu wa yuqaddamu bihal bayn. Sebab dengan adanya pemimpin itu akan ditegakkan hukum-hukum had, dan jalan-jalan itu menjadi aman, dan akan diperangi musuh. Demikian pula dalam hal pembagian harta rampasan perang. Ini pula yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yajibu ayyuhraf anna wilayat amrin nas min a'zami wajibatid din. Wajib untuk diketahui bahwa kepemimpinan untuk memimpin dan mengatur kehidupan manusia ini termasuk perkara yang paling wajib di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Balla qiyama lid-din illa biha. Bahkan tidak akan menjadi tegak agama ini kecuali dengannya. Fa inna bani Adam la tadimmu maslahatuhu illa bil-ittina'i li hajati ba'dihim ila ba'dih. Karena sesungguhnya manusia itu tidak akan sempurna kemaslahatan yang mereka dapatkan kecuali dengan mereka berkumpul, mereka bersatu, disebabkan karena ada kebutuhan sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Ini pula yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Kata beliau, al-fitnatu idza lam yakun imam yaqumu bi amrihi. Fitnah itu akan terjadi kalau tidak ada penguasa Tidak ada imam yang akan mengatur keadaan, kondisi dan keadaan manusia. Ini pula yang dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak. Beliau mengatakan dalam syairnya, Innal jama'ata hadrullahi fa'tasimu bi'urwatihil wuthqa liman dana kam yadba'u Allahu bis-sultan madlamatan fi dinina rahmatan minhu wa dunyana laula al-khalifatu lam tahmal lana suburun wa kana ad'afuna nahban li'aqwana. Sesungguhnya jamaah itu adalah merupakan tali Allah yang sangat kokoh, maka berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah itu, dengan al-jamaah itu. Itu adalah merupakan tali yang sangat kokoh bagi orang-orang yang mendekatinya. Berapa banyak yang Allah Subhanahu wa taala menolak kezaliman-kezaliman yang terjadi karena adanya penguasa di dalam agama kita sebagai rahmat, demikian pula untuk kemaslahatan dunia kita. Kalaulah bukan karena khalifah, maka jalan-jalan ini tidak akan menjadi aman. Sementara orang yang lemah itu akan dizalimi oleh orang yang lebih kuat dari kami. Bayangkan kalau tidak ada penguasa, ya, jalan-jalan itu tidak akan ada yang mengaspalnya. Nah, atau ada yang mengaspal, yang lain merusak. Tidak akan ada lalu lintas yang berjalan demikian teraturnya kalau tidak ada penguasa. Walhasil dengan adanya penguasa, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, itu sangat mendatangkan kemaslahatan. Sebab kalau tidak demikian akan terjadi pertempuran antara kabilah, pertempuran antara suku, dalam keadaan tidak ada yang mampu untuk mendamaikan mereka. Kesimpulannya bahwa apa yang kita sebutkan ini menjelaskan bahwa al-imamah yang dimaksud di dalam syariat adalah mereka yang punya sultan, yang punya kekuasaan, punya negeri, ya. Bukan negerinya itu negeri impian, negeri khayalan, ya. Nah, bukan negeri yang mereka gambarkan dalam khayalan mereka yang tidak ada wujudnya. Nah, itu bohong-bohongan yang seperti itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Sehingga apa yang ditulis oleh sebagian mereka, di antara mereka yang menulis judul jamaah dan imamah, ya, untuk menjelaskan bahwa ya jamaah inilah yang harus ditaati, amirnya yang harus ditaati. Kalau si fulan sudah diangkat jadi amir, maka wajib bagi anggota-anggota tersebut untuk taat kepadanya, seperti ketaatannya kepada seorang imam muslim. Allah musta'an. Maka ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, yang wajib agar mereka-mereka ini yang membuat kelompok-kelompok, yang membuat jamaah-jamaah, yang membuat bai'at-bai'at bid'ah, dan mengangkat di antara mereka sebagai amir, hendaklah segera mereka bubarkan. Mereka bubarkan lalu kemudian mereka menjadikan pimpinan penguasa mereka sebagai amir mereka, yang dengannya mereka taat selama dalam batas-batas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Walaupun kekuasaan itu zalim, tidak ada yang melepaskan mereka dari kekuasaan tersebut, yang menghalalkan bagi kaum muslimin untuk keluar dari kekuasaannya, kecuali yang pertama al-kufrul bawah, kekufuran yang nyata. Atau yang kedua, mereka tidak lagi menegakkan sholat. Tidak lagi menegakkan sholat. Yang pertama, al-kufrul bawah, disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Ubadah bin Shamit radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala al-sam'i wa al-ta'a fil yusri wal-usr wal-manshati wal-makra wa ala atharatin alayna wa ala nunazi al-amra ahla illa an taraw kufran bawahan indakum fihi min al-zayhurhan. Kami telah membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat. Kami telah membaiat Rasulullah karena Rasulullah sebagai pemimpin. Waktu itu enggak ada bayat-bayat kepada yang lain. Ada yang membaiat kepada Abu Bakar Siddiq ketika Rasulullah masih ada. Tidak ada yang membaiat kepada Umar bin Khattab ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ada. Menunjukkan bayat itu adalah merupakan hakun khas lil imam faqat, bukan pada amir-amir jamaah. Kami telah membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa mendengar dan taat. Dalam keadaan ringan, dalam keadaan berat, dalam keadaan semangat, dalam keadaan terpaksa, dan bahkan dalam keadaan ketika mereka mengambil hak-hak kita, dan jangan kita melepaskan bayat darinya, kecuali apabila kalian melihat kekufuran yang nyata, yang dengannya kalian memiliki hujjah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan al-kufrul bawah, baru kemudian seorang terwalik. Nah, kalau hanya sekedar dia jatuh dalam kemaksiatan, kalau hanya sekedar dia tidak menurunkan BBM, kalau hanya sekedar dia melakukan perbuatan-perbuatan yang menyelisih syariat Allah, selama tidak mengeluarkan dia dari Islam, maka statusnya dia adalah seorang Muslim yang wajib untuk ditaati. Bahkan kata Nabi alaihissalam dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Hudzaifah bin Yaman, kata Nabi alaihissalam, saya qulu ba'di a'imma la yahtaduna bi hudai wa la yastannuna bi sunnati wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubu syayatin fi jismani ins. Akan muncul setelahku para penguasa-penguasa, penguasa-penguasa yang mereka itu tidak mengambil petunjukku dan tidak bersunnah dengan sunnahku, dan akan tegak di kalangan mereka itu orang-orang yang hati-hati, mereka itu hati-hati syaitan yang terbungkus dalam jasad manusia. Bayangkan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifati hatinya itu syaitan, hati-hati syaitan, tinggal jasadnya aja manusia. Nah, hatinya sudah hati syaitan. Bisa dibayangkan itu gimana kondisi fujur dan kezaliman pemimpin yang seperti ini. Kata Hudzaifah bin Yaman, ya Rasulullah, fama asna'u in adraktu dzalik, apa yang harus aku lakukan jika aku mendapat di kondisi yang demikian? Kata Nabi alaihi salatu wasalam, tasma' wa tuti'u lil amir wa in duriba dhahru wa ukhidha malu fasma' wa adhib. Dengarkan, taat kamu kepada pemimpin kamu. Pemimpin siapa? Siapa pemimpin negara? Walaupun punggungmu itu sudah dipukul, walaupun hartamu itu sudah dirampas. Di antara kita yang sudah dipukul punggungnya, berarti belum seperti yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, qulubuhum qulubu syayatin. Walaupun hartamu itu sudah dirampas, tetap kamu dengar dan paham. Nah, ini pertama. Yang kedua, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis Auf bin Malik, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunahum wa tubghidunahum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum wa shiraru a'immatikum alladhina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Pemimpin-pemimpin terbaik kalian adalah orang yang kalian cintai mereka dan mereka pun mencintai kalian. Orang yang kalian senantiasa doakan mereka dan mereka pun mendoakan kalian. Dan pemimpin-pemimpin yang jahat di antara kalian adalah orang yang kalian benci mereka, mereka pun membenci kalian. Yang kalian laknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Mendengarkan itu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, afala yunabiduhum? Wahai Rasulullah, apakah ketika muncul pemimpin-pemimpin yang jahat, yang buruk itu, yang kita membenci mereka dan melaknat mereka, apakah boleh kita melakukan pemberontakan melawan mereka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La, tidak boleh. Ma qamu fikumus shalah, selama mereka itu menegakkan salat. Ma qamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan salat." Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Ummu Salamah, "Yusta'malu 'alaikum umara ta'rifuna wa tunkirun. Faman kariha faqad bari'a, wa man anzara faqad salima, walakin man radiya wa taba." Akan muncul penguasa-penguasa di antara kalian yang mereka, yang kalian mengetahui mereka, namun kalian mengingkari perbuatan-perbuatan mereka. Maka barang siapa yang membencinya, maka dia telah terlepas dari dosa. Siapa yang mengingkari, maka dia telah selamat. Tapi yang berdosa adalah orang yang mengikutinya. Orang yang mengikutinya dalam perbuatan dosa. Lalu para sahabat bertanya, "Afala nuqatiluhum? Apakah boleh kami memerangi mereka ya Rasulullah?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La fasallu." Tidak boleh selama mereka itu menegakkan salat. Nah, ini dua. Al-kufrul bawah dan iqamatus salawat. Selama mereka itu belum terjatuh dalam kekufuran yang nyata, tidak boleh. Tidak boleh hanya sekedar ta'wil. Ya. Nah. Tidak boleh selama mereka itu menegakkan salat. Kalau mungkin ada yang mengatakan, kami telah memiliki hujah-hujah yang menunjukkan dia kafir, maka pemerintah itu dan penguasa itu telah kafir. Anggap penguasa itu kafir. Terus kenapa? Apakah dengan kekafiran tersebut menyebabkan kita melepaskan diri secara mutlak? Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala telah menasihatkan bahwa apabila dalam kondisi pemerintah pun telah menjadi seorang yang kafir dan murtad, tetap tidak boleh seorang itu mengangkat senjata apabila seorang tidak punya kekuatan untuk melakukan hal itu. Yang wajib adalah tetap taat demi untuk menjaga kemaslahatan dunia dan akhirat mereka. Hal ini disebabkan karena seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Jami rahimahullah ta'ala, bahwa sejarah telah mencatat bahwa setiap ada gerakan pemberontakan terhadap pemerintah, pasti dengan pemberontakan itu menimbulkan kerusakan yang jauh lebih besar daripada kerusakan yang mereka hendak hilangkan. Pertumpahan darah. Bahkan terjadi di antara sesama kaum muslimin, sampai sempat kota Madinah itu dihalalkan selama 3 hari 3 malam. Alhamdulillah, kehancuran terjadi di mana-mana. Maka ini masyarakat ikhwah rahimahumullah, pelajaran. Fa'tabiru ya ulil albab, kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada warsul ulama, itulah yang wajib yang dilakukan oleh kaum muslimin. Tidak dengan membentuk kelompok-kelompok lalu kemudian bikin jamaah-jamaah sendiri, lalu kemudian membuat bai'at-bai'at tersendiri. Sebab bai'at dan hadis-hadis tentang bai'at semuanya ditujukan kepada amin, semuanya ditujukan kepada imam, tidak kepada yang lain. Kalau kita perhatikan hadis-hadis yang datang dari Nabi alaihi salatu wasallam tentang bai'at, di antaranya bai'at tentang Islam. Hadis Zimad dalam hadis yang panjang bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Zimad, "Hadiyana kubaliuka ala Islam." Serahkan tanganmu, saya akan membaiat kamu di atas Islam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang membaiat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau baiat untuk senantiasa memberikan pertolongan dan mencegah dari berbagai kerusakan, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membaiat orang-orang Ansar sebelum hijrah dalam kejadian baiat Aqabah yang kedua, yang pada waktu itu jumlah mereka 73 laki-laki dan 2 orang wanita. Mereka datang dan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, ubayyukum ala an tamna'uni mimma tamna'una minhu nisa'ukum wa abna'ukum. Aku membaiat kalian agar kalian melakukan pembelaan terhadapku sebagaimana kalian membela istri-istri kalian dan anak-anak kalian. Maka Al-Bara' bin Ma'rud ya radhiyallahu ta'ala mendengarkan itu, beliau mengatakan, "Na'am, wallazi ba'athaka bil haqqi nabiyyan lanamna'annaka mimma namna'u minhu uzuruna fa bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ya, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, kami akan mencegah dan melakukan pembelaan terhadapmu sebagaimana kami membela keluarga kami, anak-anak dan istri-istri kami. Maka kami pun bayat Rasulullah SAW. Perhatikan ini juga, bayat kepada siapa? Rasulullah SAW. Dalam berat nama. Bayat terhadap jihad dalam sulhul Hudaybiyah. Ini juga bayat kepada pemimpin. Innal ladzina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah. Yadullahi wa ra'idihim. Nah, sesungguhnya orang-orang yang membaiatmu, sesungguhnya mereka telah membaiat Allah, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Yazid bin Abi Ubaid, bahwa Yazid mengatakan, saya bertanya kepada Salamah bin Abwa, ala ayyi syai'in bayatum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawmal Hudaybiyah? Tentang apa yang engkau membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa Hudaybiyah? Kata Salamah bin Abwa, al-maut. Baiat kami adalah baiat untuk mati dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ini juga baiatnya kepada siapa? Pimpinan kaum muslimin, dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis jadi yang mengatakan baiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqami shalah wa ita'i zakah wa nusuk kulli muslim. Aku telah membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan salat, menunaikan zakat dan menasihati di antara sama kaum muslimin. Yang dibaiat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para ulama menjelaskan bahwa baiat-baiat yang disyariatkan itu adalah baiat kepada pemimpin, penguasa negara, bukan kepada baiat baiatul jama'at. Bahkan baiat-baiat kepada jama'at, kepada pemimpin-pemimpin kelompok, pemimpin-pemimpin jama'at adalah baiat yang mungkar, yang bid'ah, yang wajib bagi kaum muslimin untuk segera meninggalkannya. Oleh karena itu para ulama berfatwa tentang masalah baiat. Al-Allamah Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau ditanya, mimma yatasahalu bihi an-nasu qadiyat al-bay'ah, termasuk di antara yang sebagian manusia bermudah-mudahan adalah dalam perkara bay'ah. Fahunaka man yara jawaza akhdil bay'ah li jama'ati minal jama'at. Di sana ada yang menganggap bolehnya mengambil bay'at terhadap satu kelompok dari jamaah-jamaah yang ada. Ma'awujudi bay'atin ukhra. Padahal di sana ada bay'at yang lain. Ya kan? Masing-masing punya bay'at. Nah. Iya. Bahkan di antara mereka ada yang sibuk. Urusannya masalah bay'at-membay'at. Setelah membentuk kelompok, dia jadi amir. Oh, keliling ke sana kemari. Kerjanya untuk membay'at orang. Ya. Nah. Dan diekspos Allah menciptakan bayat sana, bayat sini. Ya. Ini mengajak orang untuk keluar dari pemerintahannya. Allah menciptakan. Sebab bayat maknanya adalah berarti dia telah menyerahkan dirinya kepada seorang yang dibayat untuk taat. Itu makna bayat. Nah, kata Ibnu Khaldun, al-bay'ah yang dimaksud bay'ah adalah al-ahdu ala ta'ah, perjanjian untuk ta'at kepada yang dibay'ah. Ka'anna al-mubay'ah yu'ahidu amirahu ala an yusallima lahu an-nazar fi amri nafsi umuril muslimin. Seakan-akan orang yang membay'ah itu ya, dia telah menetapkan perjanjian kepada amirnya untuk menyerahkan kepada amirnya itu, ya, dia sendiri yang menentukan perkara dirinya dan perkara-perkara kaum muslimin. Ya. Jadi kalau amirnya sudah mengatakan, kamu gimana, siap sudah mati, untuk mati, ya, siap-siap bom Bali ketiga. Nah, tapi sebelum ngebor, kamu di shooting dulu. Nah, Allahu musta'an. Pokoknya apa kata amir, ya ikut. Itulah yang dinamakan bai'ah. Ya. Sehingga kalau dilihat si bulan ini setelah dipercayai dia tidak puas pada amirnya, nah, berarti kamu sudah keluar dari pembai'atan. Kalau kamu sudah tidak puas, berarti kamu sudah melepaskan bai'at. Kalau kamu sudah melepaskan bai'at, maka mata bai'atan jadi akhirnya kering. Nah, makanya orang-orang di bai'at itu orang ketakutan betul. Saya sudah bai'at sama si bulan. Nah, sehingga dia merasa berat untuk memisahkan diri. Allah musta'an. Padahal ada bai'at yang lain kata si penanya. Waqad la yakunu al-mubayi' fi hadhihi al-jama'ah ma'rufan bi dawa'i al-jariyah. Dan boleh jadi orang yang dibai'at al-mubayi' di jamaah ini tidak diketahui punya apa? Dawa'i al-jariyah. Punya gerakan-gerakan rahasia. Ini sekitar bai'at saja. Nah. Ini masing-masing jamaah itu punya cara-cara tersendiri. Ada yang sekedar menjadikan itu sebagai ahdu ta'ah untuk ba'at, ya. Ada juga yang benar-benar punya gerakan-gerakan tertentu, gerakan-gerakan sirriyah untuk melakukan kerusakan. Apa hukumnya ini? Kata beliau. Tumma hal yang tadi berhukmu fi biladil kufar atau tilkal lati la yahkum bima anzalallah. Atau apakah ada perbedaan hukum di negeri-negeri kafir ataukah yang berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, al-bai'atu la takunu illa liwali amri muslimin. Bai'at itu tidak boleh diserahkan kecuali kepada pemimpin kaum muslimin. Wa hadhihi al-bai'atu al-muta'addidah mubtada'ah. Bai'at jama'ah ini yang berbilang-bilang ini itu adalah bai'at bid'ah. Wa hiya min ifrazatil ikhtilaf, dan ini termasuk sebab-sebab yang memunculkan perselisihan. Wal wajibu 'alal muslimin alladziina hum fi baladin wahid wa fi mamlakatin wahidah an takuna bai'atuhum wahidah li imamin wahid. Wajib bagi kaum muslimin di negeri yang satu atau di kerajaan yang sama hendaklah bai'at mereka itu satu kepada imam yang satu. Wala tajuzul mubayi'at al-muta'addidah, dan tidak diperbolehkan bai'at yang berbilang-bilang tersebut. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang untuk berpecah dalam bai'at dan berbilang-bilangnya bai'at tersebut. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Man ja'akum wa amrukum jami' ala wahidin minkum yuridu tafriqa jama'atikum fadribu unuqah." Barang siapa yang datang kepada kalian sementara urusan kalian itu sudah satu di atas satu imam, lalu datang orang yang hendak memecah belah jamaah kalian, maka potonglah leher-leher mereka. Suruh potong leher mereka. Nah, kalau ada yang membuat bai'at tersendiri, tentunya ini dikembalikan kepada hukuman dalam hal ini pemerintah. Wa idza wujida man yunazi wali al-amr ta'ah wa yuridu shaqq al-'afa wa tafriq al-jama'ah faqad amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam wali al-amr wa amra al-muslimin ma'ah bi qital hadha al-baghi. Apabila ditemukan di sana ada orang-orang yang hendak yunazi, yang hendak menyaingi, ya, pemimpin kaum muslimin dalam hal ketaatan dan hendak menghancurkan tongkat kesatuan dan mencabla jamaah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada waliul amri dan kaum muslimin bersamanya untuk memerangi orang-orang yang memberontak tersebut. Ini fatwa Syekh Shalih Fauzan dari kitab beliau Al-Muntaqa. Demikian pula yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau Liqa Al-Bab Al-Maftuh, ketika beliau ditanya apa hukumnya bai'at yang ada pada sebagian jamaah, kata beliau rahimahullah, al-bai'atu allati takunu fi ba'dil jama'at bai'atun munkaratun syadzah, bai'at yang dilakukan oleh sebagian jamaah-jamaah tersebut adalah bai'at yang munkar, bai'at yang syadzah, yang ganjil. Li'annaha taghammanu anna al-insan yaj'alu li nafsihi imamain, sebab ketika dia membaiat amir jamaah, berarti seseorang itu telah menjadikan bagi dirinya dua imam dan dua penguasa bagi dirinya. Al-imam al-azam alladhi huwa ala yamin al-bilad, yang pertama pimpinan penguasa umum al-imam al-azam, dan yang kedua wal-imam alladhi bay'ahu, imam yang dia baiat. Wa tuqdi aydan ila syarrin bil khuruj ala al-a'immah, dan ini dapat mengantarkan pada kejahatan yang berikutnya, yaitu pemberontakan pada penguasa-penguasa. Alladzi ya'tulu bihim min sakti dimah wa ihlalil abwal ma la ya'lamuhu illallah, yang akan menyebabkan bertumpah darah dan dirusaknya harta-harta manusia, apa-apa yang tidak diketahui kerusakan itu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma ta'mir 'ala al-jama'ah fa hadha qad ja'a fi sunnah fima idza sabara jama'atun ay yu'ammiru ahdahum. Adapun mengangkat pemimpin apabila mereka berkelompok, maka yang terdapat di dalam sunnah apabila mereka sabar. Apabila mereka sabar, idza kharaja thalath fi safar fal yu'ammiru ahdahum, apabila salah seorang mereka apabila keluar tiga orang untuk melakukan perjalanan, maka hendaklah salah seorang mereka diangkat sebagai amir. Ini pula yang dikatakan oleh Al-Syeikh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam kasetnya Silsilatul Huda wa Nur, halaman 208, pada kaset 288. Maka ini semua ma'asyarul ikhwah rahimahullah menjelaskan kepada kita bahwa bai'at-bai'at yang batil yang dilakukan oleh al-jama'ah, jamaah-jamaah tersebut adalah bai'at-bai'at bid'ah. Apakah yang dilakukan oleh jamaah tabligh, di mana mereka membaiat sebagian kelompoknya, sebagian anggota-anggotanya di atas empat dari sekte Sufiyah, ataukah baiat yang dilakukan oleh mereka MII, ataukah kelompok-kelompok yang lain membuat sirah-sirah baiat tertentu, lalu kemudian mereka membaiat anggota-anggotanya? Ini adalah baiat-baiat yang mungkar, yang bid'ah, yang menyebabkan terpecah belahnya kaum muslimin, yang menyebabkan dan dapat mengantarkan kepada kejahatan, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan kerusakan dan pemberontakan terhadap pemerintah yang sah. Maka hendaklah kaum muslimin segera sadar dari hal-hal yang seperti ini, dari hal-hal yang menyimpang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa bayat itu tidaklah diserahkan kecuali kepada al-imamul a'zam, al-amirul 'am, pimpinan yang umum dalam hal ini, mereka yang punya kekuasaan. Maka nasihat bagi diri saya sendiri dan kepada para ikhwah sekalian, bahwa yang wajib bagi kaum muslimin agar hendaklah mereka segera kembali, segera kembali dengan penuh komitmen kepada kitabullah dan kepada sunnah rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dibangun di atas pemahaman salafus ummah. Sesungguhnya umat ini butuh pendidikan, umat ini butuh tasfiyah wa tarbiyah, bukan fitnah. Apa yang dilakukan oleh jamaah dan ahzab itu adalah merupakan fitnah yang menyebabkan terpecahnya kaum muslimin. Hendaklah kita membina umat ini dengan ilmu, ma'asyarat ikhwa rahimahumullah, membina mereka dengan ilmu yang sahih dan keimanan mereka harus kita bina berdasarkan bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya. Sebab pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak akan datang dan tidak akan turun pada kaum muslimin kecuali apabila mereka kembali kepada kitab Allah, kembali kepada sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tanpa demikian tidak akan mungkin pertolongan itu akan datang. Kita harus bertanya-tanya sekarang, apa yang menyebabkan kaum muslimin dalam keadaan terhinakan? Apa yang menyebabkan kaum muslimin darah-darah mereka tidak dihargai sama sekali oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala? Apa yang menyebabkan kaum muslimin hilang kekuatan mereka? Apa yang menyebabkan orang-orang kafir itu semakin beriak dan berani kepada kaum muslimin? Harus kembalikan kepada diri-diri kita. Koreksi. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin menurunkan satu bala, menurunkan satu bencana kepada kaum muslimin melainkan disebabkan karena di antara mereka atau kebanyakan dari mereka telah berbuat zalim. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidhulmin wa ahluha muslimun. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan sebuah kampung dengan kebaikan sementara penduduk kampung itu berbuat kebaikan. Itu tidak mungkin, mustahil. Wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu. Dan penduduk kampung tersebut kami binasakan mereka. Kapan? Lamma zalamu. Tatkala mereka itu berbuat zalim. Menzalimi diri mereka sendiri dengan perbuatan-perbuatan kemaksiatan dan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khisalun khamsun in ibtulitum bihinna wa a'udhu billahi an tudrikuhun. Ada lima perkara yang apabila kalian terkena lima perkara itu, aku berlindung kepada Allah akan datang kepada kalian lima perkara yang berikutnya. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan tadhharil fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal-awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madat. Tidaklah muncul perbuatan keji, kemungkaran, perbuatan zina yang dilakukan secara terang-terangan melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menyebarkan penyakit ta'un ataukah penyakit-penyakit yang belum pernah muncul sebelumnya, yang belum pernah dirasakan oleh orang-orang sebelumnya, akan muncul penyakit-penyakit baru. Yang pertama. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa lam yanqusul mikyal wal mizan illa ukhidhu bis-sinin wa shiddatil muhna wa jawsul fani alaihi." Tidaklah mereka itu terbiasa ketika berdagang mengurangi takaran dan timbangan, melainkan mereka akan ditimpa keceplik. Mereka akan ditimpa berbagai macam kekurangan dan kesengsaraan dan kezaliman penguasa terhadap mereka. Sehingga apabila kita hidup di tengah-tengah yang penguasanya penguasa yang zalim, jangan hanya menyalahkan penguasanya, jangan hanya menyalahkan pemerintahnya, tapi salahkan diri-diri kita. Koreksi, kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan penguasa di tengah-tengah kami menjadi penguasa yang zalim? Pertanyakan diri kita. Sebabnya itu kembali kepada kita. Nah, karena munculnya berbagai orang-orang yang mereka tidak jujur dalam mendagang, itu salah satu sebab yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yamnahu zakat aqwalihim illa muni'u qatra min as-samaa walau la al-bahaim lam yumtaru. Dan tidaklah mereka itu mencegah untuk membayar zakat dari harta-harta mereka, melainkan mereka akan dicegah air hujan akan turun ke tempat mereka. Kalau bukan karena hewan-hewan ternak yang hidup di sekitar mereka, mereka tidak akan diturunkan hujan. Yang keempat, walam yanqudhu ahdallahi wa ahd rasulih illa sallallahu alaihim aduwan min ghairihim fa'aqadu ba'dama fi aydihim. Tidaklah mereka itu membatalkan perjanjian taat kepada Allah dan Rasulnya melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan musuh mereka, lalu kemudian memberikan kekuatan dan menindas mereka, lalu mereka mengambil sebagian apa yang ada di tangan-tangan kaum muslimin. Pertanyakan, kenapa musuh-musuh itu berani kepada kaum muslimin menghilangkan satu nyawa seorang muslim seperti membunuh seekor nyamuk? Mati sudah, seakan-akan tidak ada harganya. Anak-anaknya, para wanitanya. Nah, yang kelima kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'ala Allah ba'sahum bainahum. Sama penguasa-penguasa mereka tidak berhukum dengan kitab Allah, dan mereka memilih-milih dengan berhukum apa yang diturunkan oleh Allah, melainkan Allah Subhanahu wa taala jadikan perselisihan yang terjadi di antara mereka sendiri. Apa yang disebutkan Nabi alaihi wasallam ini sebenarnya terakhir peringatan bagi kita sekalian, bahwa yang menyebabkan hinanya umat ini ketika umat ini meninggalkan agamanya, ketika umat ini telah menyimpang dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita harus sadar dan kita harus merasakan bahwa hanya dengan sunnah Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan pertolongan. Intansurullah yansurukum. Apabila kalian menolong agama Allah, Allah akan berikan pertolongan kepada kalian. Lalu kenapa Allah tidak menurunkan pertolongannya? Benar apa yang dikatakan oleh Ibnu Hazm rahimahullahu taala ketika beliau mengatakan, "Ma nasarallahu al-Islam bi mubtadi." Allah tidak akan menolong Islam melalui perantara ahli bid'ah. Islam tidak akan ditolong melalui ahli bid'ah. Yang akan menolong Islam adalah ahli sunnah. Oleh karena itu bersungguh-sungguhlah untuk menyelamatkan umat ini dengan penuh kesabaran. Nah, jangan seperti seorang anak kepada orang tuanya. Anaknya mabuk-mabuk, dia menyangka dia punya kekuatan. Nah, tuanya orang besar, sok merasa diri punya kekuatan. Perang, jihad, jihad. Lempar mortir, pak, jatuhnya ke tempat yang gak ada penduduknya. Lempar lagi, kena rumah, gak ada penghuninya. Lempar lagi, kena satu, lain luka. Satu mortir dibalas dengan 100 orang mati dari kaum muslim. Lempar lagi mortir, satu orang meninggal dari Yahud, balas sampai 1300 yang tewas, ribuan yang luka, tidak terhitung banyak. Ini namanya kekuatan, ini yang namanya perlawanan, ini yang namanya jihad. Apa tujuan berjihad? Tidak punya kalimat Allah yang mulia untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk membantu kaum muslimin. Itu ngawur namanya. Diajak kencanan senjata. Enggak, harus perang. La haula wala quwwata illa billah. Allah mengatakan wa in janahu lis-salmi fajnah lah. Kalau mereka condong untuk gencatan senjata, terima ini. Dalam kondisi kaum muslimin lemah. Lemah bukan hanya dari sisi fisik, bukan hanya dari sisi persenjataan, dari sisi iman. Lemah segalanya. Nah, ahlu sunnah diremehkan, ahlu sunnah direndahkan. Nah, diusir-usir mereka itu. Ingin buat pengajian di masjid, diusir sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan hamas, dan yang semisal mereka. Perhatikan nyawa kaum muslimin, satu orang yang menjadi korban, yang meninggal, terbundak darahnya, itu sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak memperhatikan itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, hadis Abdullah bin Umar, satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaf di Ka'bah. Lalu kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, ma adyadaki wa adyada ruhaki. Nah, ma a'zamaki wa a'zama hurmataki wallazi nafsu muhammadin biyadi la hurmatul mu'min a'zamu 'inda Allahi azza wa jalla hurmatan minki dami wa mali. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ka'bah, wahai Ka'bah, alangkah harumnya engkau, harumnya bau. Wahai Ka'bah, alangkah mulianya engkau dan agungnya kehormatanmu. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Kehormatan orang mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih terhormat, jauh lebih besar daripada engkau wahai Ka'bah, darahnya dan hartanya. Ini nilai kaum muslimin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hargai nasihat para ulama. Para ulama telah memperluakan dari dahulu ketika para mujaddidud da'wah mereka masih hidup. Al-Syeikh Abdullah bin Baz, Al-Syeikh Al-Albani, Al-Syeikh Muhammad Salah Utaimin. Nasihat, terima nasihat itu. Imam sulh, berdamai. Atau yang kedua, hijrah. Hijrah. Nah, tapi mereka melecehkan fatwa para ulama. Apa itu? Ulama hanya bisa berfatwa dalam perkara haid dan nifas katanya. Ulama itu tidak mengerti wakil yang dipakai adalah orang-orang yang punya pemikiran khawarij seperti Usama bin Laden, Ayman al-Zawahir dan yang sebesar mereka. Nah, apa akibatnya? Nah, itu bukan perlawanan, tidak ada perlawanan sama sekali. Ketika Yahud menarik pasukan Nuhum, merayakan, ya, bangganya, la haula wala quwwata illa billah, ribuan yang terluka, ribuan yang meninggal, kok dikatakan itu sebagai kemenangan? Kemenangan apa? Nah, haula qaum la yaqilun, nah, tidak punya akal. Seharusnya ini kembalikan, koreksi diri. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan bencana ini kepada kita? Benar apa yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat Imam Ahmad dari hadis Abdullah bin Umar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabayatum bil 'ina wa akhadtum 'adab al-baqar wa radithum bil zar'i wa taraktum al-jihad fi sabilillah, sallallahu Allahu alaihi dhullan, la yamzi'uhu hatta tarji'u ila apabila kalian jual beli dengan cara riba, lalu kalian senang beternak, kalian senang bercocok tanam, lalu kalian meninggalkan berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mencampakkan pada diri kalian kelemahan, kehinaan, dan kehinaan itu tidak akan lepas sampai kalian kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga solusi satu-satunya adalah kita berupaya mendidik kaum muslimin mulai dari diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, didik mereka dengan sunnah, didik mereka dengan tasfiyah wa tarbiyah agar mereka beribadah kepada Allah dengan tauhid dan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kira sampai di sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang bisa kita jelaskan pada pertemuan kita daurah hari ini. Semoga Allah jalla wa ala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan mengamalkannya dan istiqamah di atas al-haq. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.